Apakah hukum pakai kereta ada lambang Kristian? Cik boleh. Ha. Dengar boleh. Listen. Lambang kereta cik boleh ni berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama kereta. Ada satu pendapat mengatakan dia adalah cross. Dia adalah lambang cross, lambang Kristian. Pendapat ini ditolak oleh beberapa majalah yang diterbitkan di Amerika. Kerana menurut sejarahnya, lambang Cebole ini bukan salib Kristian. Dia adalah lambang bow yang diletak pada leher yang dipakai oleh orang barat. Faham tak? Jadi bo-bo ni dia ada banyak bahasa. Neh, ada jadi kotak ni, jenis berambu, jenis berebeng, jenis besar tepi kek tengah. Nah, rupanya. Jadi itulah pendapat yang disokong dengan hujah-hujah dalam majalah-majalah kereta. Nah, yang mengatakan yang paling sedapnya bukan lambang salib, tapi lambang bo yang dipakai pada leher baju salib. Dah? Haa, tu je lah. Al-Faramiyah lambang salib. Dah? Ha, jadi, dah haram pakai kereta Al-Faramiyah. Yang haram pakai lambang salib. Faham lagi yang? Nah, jadi bila kita beli, kita boleh tukar dah emblem je. Boleh buat. Faham tak? Neh? Ha, kita boleh buat, boleh cabut buat orang lain. Dan ni betul. Dah kata kereta kau boleh buat, lambang boleh buat. Boleh buat. Buatlah lambang salib tu. Faham tak lagi? Neh? Ah.